makin siente buna. Air bangsa busuk tergoda, aku pelaku angka soal rupa. Pengodak-ngodak na biasa-biasa, tempas daging mode meruis na labo ke nomor sadar. Terima kasih.